Wasalna ila law istaqbaltu min amri mastadbartu. Hah? Ma hadha? Wa an ayyi shay'in hadha al-hadith? Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Nah, hadis tentang masalah haji ada dalam kitab Tauhid. Apa kaitannya? Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususi sabab. Al-ibrah, pelajaran yang diambil itu dengan keumuman lafadznya, tidak dalam kekhususan sebabnya. Memang sebabnya masalah haji. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat wajib untuk haji tamattu'. Sedangkan mereka berkata, tapi Abu Bakar, tapi Umar, begini dan begitu. Maka beliau marah dan mengucapkan kalimatnya yang sangat terkenal. Akhsha an tanazzala 'alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Ada. Aku katakan bersabda Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Ini ucapan emas dari beliau. Walaupun ada makna yang lebih sahih tidak sebutkan dengan kalimat batu dari langit, tetapi aku khawatir akan turun azab begitu. Dengan am. Sama saja maknanya. Yaitu bahwasanya kalau kalian mengalahkan ucapan Rasulullah karena ucapan manusia, siapapun dia, Abu Bakar ataupun Umar, apalagi yang bukan sahabat. Ini orang terbaik Abu Bakar wa Umar. Khairun nas, khairus sahabah, Abu Bakar wa Umar. Tetapi kalau untuk membantah hadis, tidak bisa. Apalagi ucapan-ucapan lain. Maka ininya yang berkaitan dengan tauhid. Yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah di dalam bab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, atau bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaba. Siapa yang mentaati ulama dan penguasa dalam mengharamkan apa yang halal atau dalam menghalalkan apa yang haram, berarti dia menjadikan orang-orang tadi sebagai rob-rob selain Allah. Dibawakan dalil pertama, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka kaum Nasrani ahlul kitab mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Demikian pula menjadikan Isa ibn Maryam. Kemudian berkata musannif rahimahullah, qala ibn Abbas, berkata ibn Abbas, yushik an tanazzal alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir sebentar lagi akan turun batu-batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, wa taqulun qala Abu Bakr wa Umar, tetapi kalian berkata qala Abu Bakr wa Umar. Baru kemudian asy-syarih Syekh Sulaiman Ar-Rusyd dan kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah menjelaskan asbabul wurud, sebab terucapnya ucapan itu dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa sebabnya? Sebabnya karena beliau berpendapat tamattu itu wajib. Dan sudah diterangkan kemarin ada tiga macam jenis haji. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Haji ifrad itu haji murni, hanya haji saja. Haji qiran, haji dan umrah tetapi dirangkap bersama. Dimulai dengan ihram bersamaan dan tahalulnya bersamaan. Jadi ketika ihram, apa niatnya? Bukan labbaika umratan, labbaika hajjan wa umratan. Labbaika hajjan wa umratan. Demikian pula ketika tahalul, tahalul dari haji dan umrah bersama-sama. Maka ketika kamu pakai kain ihram, kamu sedang ihram apa? Ikram haji dan ihram umrah sekaligus. Tetapi yang pertama, tamattu, kamu ketika ihram pertama kali begitu datang ihram, ihramnya untuk umrah. Labbaika umratan. Dan kemudian kamu tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, dan ini baru tahallul dari umrah. Kemudian kamu sudah bebas berpakaian dengan pakaian bebas, tidak pakaian ihram lagi. Syarat-syarat ihram atau larangan-larangan ihram sudah terhapus ketika itu. Sementara. Sampai kapan? Sampai tanggal 8. Jarak inilah yang disebut dengan mut'ah. Hati-hati. Jangan setiap kalimat mut'ah teringatnya ajaran Syiah kawin kontrak. Mut'ah itu artinya mendapatkan satu kenikmatan. Mut'ah. Sehingga ketika wanita dicerai, wa mati'uhunna, kata Allah. Berikan mut'ah mereka. Maknanya mut'ah itu talak, diberi pesangon, uang, harta, diberi hadiah. Nih, saya ceraikan kamu dan ini semua untukmu. Itu namanya mut'ah juga. Maka di sini dikatakan tamattu, haji tamattu dari kata mut'ah. Ya tamatta ayyaman. Dia bisa ya tamatta ayyaman. Bisa bersenang-senang beberapa hari bersenang. Artinya bebas, tidak terikat dengan ini, tidak terikat dengan itu. Sampai tanggal 8, ihram lagi untuk haji. Labbaika hajjan. Berarti ada dua kali ihram. Ihram untuk umrah, kemudian tahallul. Ihram untuk haji, kemudian tahallul. Baik, terbayang tiga ini. Adapun beberapa ijtihad dari Amirul Mukminin, apakah Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhuma ketika itu dianjurkan mereka meramaikan Masjidil Haram? Qila wallahu taala alam. Saya belum ataakkad fi riwayatihi, belum meneliti riwayatnya bagaimana. Yang jelas mereka radhiyallahu taala anhu menyatakan yang haji, haji saja, yang umrah, umrah saja. Sehingga mereka dua kali datang. Sehingga mereka meramaikan. Karena tidak seramai sekarang. Sekarang justru terlalu banyak malah. Sampai dibatasin di setiap negara. Tidak boleh lebih dari sekian, tidak boleh lebih dari sekian. Karena takut meledak jumlahnya dan berbahaya. Kembali pada kitab. Apa dalilnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kau menyatakan wajib tamattu. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah haji tamattu. Aneh ya? Wajib pada Rasulullah tidak pernah haji tamattu. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan ketika haji, siapa yang tidak membawa haji, maka hendaklah mereka jadikan tawafnya dan sa'inya sebagai umrah. Ini perintah untuk tamattu. Dan itu lebih kuat daripada fi'il. Perbuatan, ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Hadithul qawl aqwa min hadithil fi'il. Beliau na'am qiran, karena beliau sudah membawa hewan. Tetapi dalil kedua, Nabi berkata, lau istakbaltu mastadbartu, kalau aku sempat mengalami waktu yang sama seperti ini, ini musim haji lagi, niscaya aku akan tamattu' ma'ahdaitu, aku tidak membawa haji. Walaula anna ma'il haji la ahlaltu, kalau saja aku tidak membawa haji, aku sekarang pun akan tahallul seperti kalian. Paham? Ini batas miqat. Batas miqat ini batas di mana seorang yang akan haji atau umrah harus berniat dan berihram. Berihram itu kedudukannya sama dengan takbiratul ihram ketika sholat. Kalau kalian sholat, ada takbir yang pertama, dikatakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, apa yang berubah? Hah? Keadaan kalian di luar ibadah menjadi di dalam ibadah. Apalagi, yang tadinya di luar boleh, di dalam ibadah tidak boleh. Apa saja kalau sholat? Yang tadinya boleh ngomong, udah gak boleh ngomong. Yang tadinya boleh makan, boleh minum, gak boleh makan, gak boleh minum. Yang tadinya, apalagi, bergerak bebas, sekarang tidak boleh bergerak, tetap dalam posisimu. Berarti kalimat takbiratul ihram, takbir untuk ihram, mengharamkan apa yang tadinya boleh, jadi tidak boleh. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir yang menunjukkan kalau kamu masuk dalam ibadah salat, setelah itu tidak boleh bicara, enggak boleh makan, enggak boleh bergerak, enggak boleh. Demikian pula ihram, ketika kamu masuk dalam miqat. Ketika kamu masuk dalam miqat, batas-batas miqat, maka hendaklah engkau berihram. Apa lafadznya? Bukan Allahu Akbar. Lafadznya labbaika umratan, atau labbaika hajjan, atau Allahumma labbaika umratan. Ada beberapa lafadz yang semuanya boleh. Aku penuhi panggilanmu untuk umrah, atau aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Di sini. Dalam keadaan engkau suci, sudah mandi, dalam keadaan engkau memakai pakaian hanya dua helai bagi laki-laki. Bagi perempuan seperti biasanya. Hanya tidak boleh menutup wajah dan menutup telapak tangan. Dengan tutupan khusus. Artinya burqu' dan al-qafazain. Jangan memakai burqu' wal al-qafazain. Adapun tidak memakai kaos tangan kemudian menyembunyikan tangannya dalam kerudungnya, tidak mengapa. Sebagaimana wajah ditutup oleh kerudungnya juga enggak apa-apa bagi para wanita. Yang tidak boleh memakai kain lain yang lepas untuk menutupi wajah disebut burqu', untuk menutupi jari-jarinya disebut qafazain. Itu yang tidak boleh. Setelah pakai pakaian ihram, berniat untuk ihram, maka masuklah ke dalam batas-batas miqat dengan labbaika hajjan au umratan. Kemudian yang akan kita bahas bahwa ada tiga jenis kemarin sudah kita sebutkan. Pertama tamattu, kedua qiran, yang ketiga ifrad. Haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Sekarang perkaranya adalah membawa hewan kurban dari luar hil. Kalau membawa hewan kurban dari luar hil, hanya qiran saja. Baik. Adapun ifrad, tidak memakai haji. Adapun tamattu, dalam keadaan bagi mereka yang tidak membawa hewan kurban, kemudian haji tamattu, yang berarti umroh dulu, setelah umroh ada waktu, waktu bebas, saat itu dia cari hewan kurbannya di hil. Baik. Maka hadis tadi berkata, hadis Nabi SAW, kalau saja aku tidak menuntun hewanku, aku akan tamattu. Tetapi karena aku sudah menuntun hewanku, alasan apa aku tamattu? Maka aku tetap dalam keadaan qiran. Mafhum. Sehingga kalimatnya lau istaqbaltu mastadbartu. Lama tadaitu. Kalau saja aku mendapati tahun depan untuk haji seperti ini, aku enggak akan bawa hewan kurban. Enggak perlu ngerepotin bawa dari luar. Enggak. Kenapa? Karena aku akan tamattu. Bahkan sekarang pun, kalau aku tidak bawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul. Apa maknanya? Haji tamattu kan? Perhatikan lafadznya. Perhatikan dalam kitab lagi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Law istaqbaltu mastadbartu. Ma ahdaitu. Apa itu artinya? Kalau saya mendapati masa mendatang apa yang sudah lewat ini tadi? Ma ahdaitu. Apa ma ahdaitu? Tidak akan membawa hewan kurban dari luar hil. Dari luar hil ini hil. Maknanya daerah haram. Yang di sana? Yang ini yang haram, yang ini yang hil. Tidak akan membawa hewan kurban minal hil. Baik. Walaula anna ma'il hadi la ahlaltu, kalau saja aku tidak membawa hewan kurbanku, aku akan tahalul juga. Baik. Kapan itu diucapkan? Ketika masuk dan mereka tawaf, kemudian sa'i 7 kali, selesai. Nabi ketika mereka akan tawaf menyatakan, jadikan tawaf kalian umrah, jadikan tawaf dan sa'i kalian sekarang ini umrah. Hada amrun wal amr yaqtadi al wujub. Kaidahnya, al amr yaqtadi al wujub, perintah berarti harus. Lo engkau sendiri ya Rasulullah, kenapa kau enggak tahallul? Aku sudah bawa hewan kurban. Aku bawa hewan kurban. Kalau aku tidak bawa hewan kurban, aku pun akan tahallul seperti kalian. Itu makna kalimat tadi. Qal sallallahu alaihi wasallam, walaula anna ma'il hadi la ahlaltu. Kalau saja aku tidak membawa hewan kurban, aku pun akan tahallul sama dengan kalian. Hadza lafdzul Bukhari, inilah lafdzul Bukhari fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Walafduhu fi hadis Jabir, sedangkan lafadznya dalam hadis Jabir, if'alu ma amartukum. Ini lebih tegas lagi. If'alu ma amartukum, kerjakan apa yang aku suruh kalian. Ini jangan lihat kenapa aku. Kalau aku sudah bawa hewan kurban dan tahun depan aku enggak akan bawa hewan kurban, akan seperti kalian tamattu. Ini hujahnya Ibn Abbas kuat sekali. Falaula anni suqtul hadi la fa'altu mithla alladhi amartukum. Sangat jelas. Kalau saja aku tidak menuntun haji, suqtu dari kata yasuq, yasuq itu menuntun. Tetapi kalau yasuqu sayyarah bukan menuntun sayyarah, tapi nyupir. Yasuqu sayyarah. Suqtul hadi. Falaula anni suqtul hadi, kalau aku tidak menuntun hewan kurbanku, la fa'altu, aku akan kerjakan seperti yang aku suruh kalian. Fi iddati ahadits tu'ayyid qaul Ibn Abbas, dalam sekian banyak hadis membenarkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kalau tidak ada alasan-alasan yang wajar, yang syar'i, maka hukum asalnya haji itu tamattu'. Kita bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Harus tamattu'. Naam, harus tamattu'. Kecuali kalau ada kasus. Apa kasusnya kira-kira? Datang dalam waktu yang sempit. Seperti pernah kita sampai datang karena paspor hijau waktu itu tidak diizinkan, sampai sudah tanggal 7 masih belum boleh berangkat. Ini saya mau haji. Kalian paspornya bukan paspor haji. Itu pengalaman kita, rombongan. Berapa orang? Ini paspor hijau bukan paspor haji. Dulu masih dibedakan paspor haji, paspor coklat, paspor bebas, paspor hijau. Kalian kan bukan haji. Nanti, sampai habis mereka semua, orang-orang haji berangkat, malam tanggal 8 berangkat. Sampai sana tanggal 8. Dan tidak diturunkan di Mekah, tidak pula di Jeddah, tidak pula di Madinah. Diturunkannya di Riyadh. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah atau Jeddah, Matar Jeddah dan Matar Madinah itu khusus disebut dengan lapangan terbangnya bandara haji. Kamu kan enggak haji. Riyadh. Diturunkan di Riyadh. Dari situ kita naik taksi sampai orang yang megangnya, yang memeriksa, bingung. Haj yumdik, apakah bisa terkejar? Bisa. Al-Hajju Arafah. Selama bisa mengejar Arafah, akan apa? Yallah ma'asalama. Surah, cepat. Naik kendaraan sampai sana malam 9. Mau haji apa kira-kira? Lama itu yang gak mungkin. Saat itu ada 2 pilihan. Imma qiran wa imma ifrad. Yang sudah umrah, saya ifrad saja. Yang belum umrah, dirangkapkan. Umrah dengan begitu habis tawaf awal, qudum, langsung ke Arafah. Alhamdulillah kita bisa mengejar Arafah walaupun tidak bermalam di Mina, tetap sah al-hajju Arafah. Ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Silakan qiran, silakan ifrad, tetapi Nabi menyuruh tamattu'. Selama itu bisa. Selama itu bisa. Kembali kepada kitab. Wabil jumlati, falihada qala Ibn Abbas lama aradul hadith birai Abi Bakr wa Umar. Oleh karena itulah Abdullah bin Abbas ketika dibantah alaihi bira'i Abi Bakr wa Umar, dengan pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Umar, yushik an tanazzala alaikum hijarah minas sama, aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Wa fi riwayah radhiyallahu ta'ala anhuma yad'u ilal mubahalah, sampai mengajak mubahalah. Kalau ada pendapat yang menentangku, labahaltu, aku siap bermubahalah. Saking yakinnya dengan pendapat beliau. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnah Rasulullah sallam au sunnah Rasulillah lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan telah ijma'. Kita baca ucapan Imam Syafi'i dulu biar jangan tercampur. Ya, walaupun semakna tapi lafaznya berbeda. Kata Imam Syafi'i, telah ijma' seluruh para ulama bahwa siapa yang istabanat lahu sunnah, siapa yang telah jelas baginya sunnah dari sunnah Rasulullah, lam yakun lahu an yada'aha, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Liqauli ahad, artinya ucapan siapapun. Mufrad nakirah maka ta'um. Oleh karena itu terjemahannya jangan lam yakun lahu an yada'aha, tidak boleh meninggalkannya karena ucapan satu orang. Kurang pas. Artinya ucapan siapapun, ammam, beliau umumkan. Walaupun sahabat, bahkan walaupun Abu Bakr wa Umar. Akhsha an tanazzala alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Walaupun Abu Bakr wa Umar. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, wa ma minna illa raddun wa mardudun alaih. Tidaklah dari kita kecuali pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya pendapat siapapun bisa ditolak, tetapi pendapat Rasulullah sallam tidak bisa ditolak. Wa kalamul imam fi hadal makna katsir, dan ucapan para imam-imam dalam makna yang seperti ini sangat banyak. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع, dan para ulama biasa mereka berijtihad dalam sekian kejadian. فمن أصاب منهم فله أجران, siapa yang tepat ijtihadnya mendapatkan ajrani, dua pahala. ومن أخطأ, dan siapa yang salah ijtihadnya, فله أجرٌ, maka dia mendapatkan satu pahala. Kama qala fil hadith, idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa afta falahu ajrun wahid. Hadis rahul Bukhari fi sahih wa Muslim fi sahihi, dari hadis Amr ibn al As radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bi hadha al qadar, barakallahu fikum, wa nurid minkum an tabhathu aqwal al ulama fi hadha al ma'na. Yani membuktikan kebenaran ucapan beliau. Apa kata beliau? Wa kalamul a'immah fi hadzal ma'na katsir. Apa iya? Kalamul a'immah, ucapan para imam-imam fi hadzal ma'na katsir. Banyak sekali. Kalian cari. 5, 10, 15. Barakallahu fikum. Wa la ba'sa an tata'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena ini bukan PR untuk ulangan, tapi untuk wawasan kalian lebih banyak, bahwa ternyata a'immah mengucapkan kalimat ini sangat banyak. Silakan kalian bekerja sama membuka kitab-kitab para ulama untuk mencari aqwal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab berjudul Al-Muslim Mulzamun. Apa kalimatnya? Al-Madhabin Muayyan, begitu. Atau semakna dengan itu. Apakah setiap Muslim mulzam al-Madhabin Muayyan? Tulisan Syekh Al-Albani. Itu yang dibahas masalah tadi. Aqwal di situ banyak. Para imam yang menunjukkan tidak boleh seseorang itu terikat dengan madhab tertentu. Karena kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr.